Hati telah lama gersang dari siraman kasih sayang kerana hujan iman sudah lama tidak turun. Kita tanamkan kembali budi penyiram kasih agar hati yang gersang gembur dan subur lagi. Marilah kita jalinkan kasih sayang sesama kita. Ia telah lama hilang, tambah gersang di hati ini. Kita siram kembali dengan air iman yang suci, dengan menabur budi kepada semua manusia. Bila hati gembur dan subur semula, benih mahmuda akan tumbuh kembali. Kita biarkan hati ini gersang dari kasih sayang. Manusia akan terumbang-ambing hidup di dunia ini. Pangkat dan kekayaan tiada arti bila kasih sayang tak dimiliki. Marilah kita jalinkan kasih sayang sesama kita. Ia telah lama hilang, tambah gersang di hati ini. Kita siram kembali dengan air iman yang suci, dengan menabur budi kepada semua manusia. Berkasih sayang perintah Allah, di antara sifat Allah kasih kepada hambanya. Kepada hamba yang berkasih sayang, jalinkanlah kasih sayang untuk keredoannya. Hati sudah lama menderita kekosongan kasih sayang. Tanamkan semula, jangan biarkan, sudah lama manusia hidup dalam derita lagi sengsara. Ayuh kita suburkan semula, kasihkan sesama sama manusia. Mari.